Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Berikutnya kita akan membaca Masail. Qala fi Masail, kata penulis rahimahullah, pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, al-ula tafsiru ayati Al-Imran, tafsir ayat dari surat Al-Imran. Nah, kemarin kita sudah membaca tafsirnya. Innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu, yakni yukhawifu bi'awliya'ihi. Syaitan itu membuat kaum mukminin takut dengan wali-walinya. Syaitan itu membuat kaum mukminin takut dengan wali-wali, para penolongnya dari kalangan manusia dan jin. Nah, asalnya kandungan yang kedua, annal yaqina yad'uhu, bahwa keyakinan itu bisa melemah. Tafsir ayat al-Bara'ah. Nah, tafsir ayat dalam surat al-Bara'ah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, hanyalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Asy-syahid qauluhu walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mengesahkan Allah dalam hal khasyah. Itu menunjukkan bahwa khasyah adalah ibadah. Walam yakhsha illallah, ini pujian. Dan pujian itu menunjukkan amalan yang dipuji itu adalah ibadah. Asalisa yang ketiga, tafsiru ayat al-Ankabut. Aminan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dalamnya ada dzam, celaan bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atasnya. Khaufan min fitnatil makhluk, karena takut dari ujian, cobaan, gangguan dari makhluk. Celaan bagi orang yang meninggalkan kewajiban hanya karena takut dari gangguan, celaan makhluk. Nah, Ar-Rabi'ah yang keempat, annal yaqina yad'ufu wa yaqwi, bahwa keyakinan itu yad'uhu wa yaqwa, bisa melemah dan bisa menguat, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis Abu Sa'id, inna min dha'fil yaqin, dan seterusnya. Nah, Nabi menyebutkan dha'ful yaqin, berarti keyakinan bisa melemah. Jadi mantuqul hadis yadullu ala dha'fihi. Hadis berbunyi menunjukkan keyakinan itu bisa melemah. Wa mafhumuhu, dan difahami darinya, yadullu ala quwwatihi, menunjukkan keyakinan itu bisa menguat. Jadi secara mantuk dha'f disebutkan. Inna min dha'fil qalb. Adapun kandungan hati itu atau keyakinan itu menguat, kan tidak disebutkan di situ. Hati menguat. Lalu dari mana kita bisa mengetahui bahwa keyakinan itu menguat? Dari mafhumul hadis. Ya, difahami dari hadis. Ketika keyakinan itu bisa melemah, berarti juga bisa menguat. Itu makna anna yaqin yad'uhu wa yaqwa dari hadis. Al-khamisah alamatu dha'fihi, tanda-tanda lemahnya keyakinan. Tanda-tanda lemahnya keyakinan. Wa min dhalika, termasuk di antara tanda-tanda itu adalah hadhihi salas. Tiga hal ini. Isyarat ini hadhihi kembali kepada hal-hal yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Naam. Anturdian nasa bisakhatillah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antahmadahum ala rizqillah. Yang ketiga, watatummahum ala man malam yu'tikallah. Yang pertama, engkau ridho kepada manusia dengan sesuatu yang Allah murkai, dengan sesuatu yang Allah murkai. Yang kedua, engkau memuji manusia atas rezeki Allah yang Allah berikan kepadamu. Nah, kemarin sudah kita pelajari juga ya, ini melupakan al-mun'im. Nah, berlebihan di dalam memuji makhluk yang merupakan sebab Allah memberikan dia rezeki, sampai lupa kepada al-musabbib al-mun'im, sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Kemudian yang ketiga, wa tadhummahum ala ma lam yu'tikallah, engkau mencela manusia atas sesuatu yang Allah belum atau tidak memberikannya kepadamu. Itu tiga tanda ciri-ciri lemahnya iman. Nah, as-salis yang keenam, anna ikhlas al-khawf, bahwa memurnikan rasa takut lillahi kepada Allah, minal faraid, termasuk diantara hal-hal yang wajib, termasuk diantara kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Memurnikan rasa takut hanya kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam bab khawfuni in kuntum mu'minin, pada ayat atau dalil yang pertama. Khawfuni in kuntum mu'minin. Nah, Allah menjadikan al-khawf syartun fil iman, syarat pada keimanan, menunjukkan bahwa keimanan itu akan ternafikan ketika takut ternafikan, ketika rasa khauf ternafikan. As-sabi'ah yang ketujuh, zikru sawabi man fa'ala, penyebutan sawab, pahala bagi orang yang melakukannya. Melakukannya yakni memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah, yaitu apa? Husulu iman fa'ilih, tercapainya kesempurnaan iman bagi orang yang melakukannya. Itu sawab yang pertama. Sawab yang kedua, hal itu merupakan sebab yang bisa mendatangkan keridhaan Allah terhadap sahibnya. Nah, jadi ada dua, tercapainya kesempurnaan iman dan tercapainya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. kepadanya. Samina yang ke-8, dzikru iqabi man tarakahu, penyebutan iqab, hukuman ya bagi orang yang meninggalkannya, yakni tidak memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah, yaitu iqabnya adalah intifa'u al-iman, dinafikannya iman darinya. Kemudian yang kedua adalah kemurkaan Allah atasnya sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu 8 masail yang bisa kita peroleh, yang bisa kita petik dari bab ini. Sekarang kita baca penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang bab ini. Qala at-tasi'u wal ishrun, yang ke-29, bab qaulillahi ta'ala innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, al-ayah. Qala hadzal bab aqadahu al-musannif, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, bab ini diletakkan oleh penulis rahimahullah liwujubi ta'alluqil khawf, untuk menjelaskan wajibnya menggantungkan rasa takut, wal khasyah, dan rasa khasyah billahi, kepada Allah wahdah saja. Wajibnya menggantungkan rasa takut dan rasa khasyah hanya kepada Allah. Nah, wal nahyi an ta'alluqihi, dan untuk menjelaskan larangan an ta'alluqihi bil makhluqin, larangan mengaitkan rasa takut, menggantungkan rasa takut bil makhluqin kepada makhluk. Wa bayani annahu, dan penjelasan ya, tujuannya yang ketiga adalah menjelaskan annahu la yatimu tauhid, tidak sempurna tauhid illa bidzalika, kecuali dengan itu. Jadi al-musannif meletakkan bab ini dengan tiga tujuan, liwujubi ta'alluqil khauf billahi wan nahyi an ta'alluqihi bil makhluqin wa bayan ya annahu la yatimu at-tauhid illa bidzalik, wajibnya menggantungkan rasa takut hanya kepada Allah, larangan menggantungkannya kepada makhluk, dan penjelasan bahwa tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Wala budda fi hadzal mawdhi', dan harus ada fi hadzal mawdhu', fi hadzal mawdhi', pada momen ini. Nah, fi hadzal mawdhi', min tafsilin, harus ada tafsil, rincian. Yattadih bihi al-amru, dengan rincian itu urusannya akan menjadi jelas. Yazulul ishtibahu, dan rancuan akan hilang. Nah, kemudian beliau merinci. Yang pertama, i'lam, ketahuilah annal khawfa wal khasyata, bahwa rasa takut dan rasa khasyata aratan yaqa'u ibadatan, terkadang jatuh sebagai sebuah ibadah. Terkadang dianggap sebagai sebuah ibadah. Wa taratan yaqa'u tabi'iyatan, dan terkadang jatuh sebagai sesuatu yang berupa atau bersifat tabiat. Wa ada, kebiasaan. Jadi ini rinciannya. Ada khauf yang berupa ibadah, rasa takut yang berupa ibadah, dengan rasa takut itu dia beribadah. Ada rasa takut yang bersifat tabiat dan kebiasaan. Wadhalika, dan itu, yakni pembagian itu, bihasa biasbabihi, tergantung sebab-sebabnya. Wa muta'alliqati, dan tergantung ta'alluqnya, keterkaitannya. Tergantung sebab-sebabnya dan tergantung keterkaitannya. Nah, yang pertama, kapan rasa takut dan khasyah itu bisa berupa ibadah? Fa in kana al-khawfu wal khasyatu khawfa ta'alluhin, apabila rasa takut dan rasa khasyah itu merupakan rasa takut ta'alluh, rasa takut yang berupa peribadatan, wa ta'abbudin dan persembahan, wa taqarrubin dan bentuk mendekatkan diri. Nah, khauf ta'alluhin wa ta'abbudin wa taqarrubin bidzalikal khauf, mendekatkan diri dengan rasa takut itu, ila man yakhafu, kepada orang, ya, kepada pihak yang ditakutinya. Nah, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, wa kana yad'u ila ta'ati ta'atin batinatin, dan adalah rasa takut itu mengajak kepada ketaatan yang bersifat batinah, tersembunyi. Wa khaufin sirrin, dan mengajak kepada rasa takut yang mengajak kepada rasa takut yang bersifat sirri, samar, tidak jelas, samar-samar. Ini kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, wa yazjuru an ma'siyati man yakhafuhu, dan menghardik atau melarang dia dari bermaksiat durhaka kepada pihak yang ditakut, yang ditakutinya. Jadi kriterianya ada tiga. Khauf itu khauf ibadah, khauf taqarrub kepada pihak yang ditakuti, kemudian mengajak kepada ketaatan yang bersifat batin, tersembunyi, rasa takut yang sifatnya samar-samar. Dan rasa takut itu membuat dia enggan, ya, menghalangi dia bermaksiat kepada pihak yang ditakutinya. Ada tiga kriteria. Kana ta'alluquhu billahi min a'zami wajibatil iman, maka takut kepada Allah, menggantungkan rasa takut itu kepada Allah, termasuk kewajiban yang terbesar, termasuk kewajiban keimanan yang terbesar. Itu tadi tiga kriteria. Nah, rasa takut itu takut ibadah, takut yang menjadikan dia mendekatkan diri dengan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu mengajak dia melakukan ketaatan yang sifatnya batinah. Ya. Karena tersembunyi dalam hati. Nah, dan mencegah dia, yazjuruhu, mencegah dia dari bermaksiat kepada Allah. Rasa takut itu mencegah dia dari bermaksiat kepada Allah. Maka menggantungkannya, menggantungkan rasa takut itu kepada Allah, termasuk kewajiban keimanan yang paling besar. Wa ta'alluquhu bighairillah, dan menggantungkan rasa takut itu kepada selain Allah, minasyirkil akbar, termasuk syirik besar. Alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, kenapa tidak diampuni oleh Allah? Li'annahu asyraka fi hadhihi al-ibadah, karena dia telah melakukan kesyirikan di dalam ibadah ini. Ibadah allati hiya min a'zami wajibatil qalb, ibadah yang merupakan kewajiban hati yang terbesar. Ya. Asyraka fi hadhihi al-ibadah ghairallahi ma'allah, menyekutukan, melakukan kesyirikan dalam ibadah ini, ghairallah, terhadap selain Allah, ma'allah, bersama Allah. Yakni menyekutukan Allah dalam ibadah ini dengan selain Allah. Wa rubbama, dan terkadang, zada khaufuhu, rasa takutnya bertambah, min ghairillah, kepada selain Allah, ala khaufihi, ala khaufihi Allah. Ya. Naam. rasa takutnya kepada selain Allah lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah. Lafzu jalalah di sini maksud karena khauf itu isim berama dengan amalan fi'il. Dia masdar. Khaufa ya khaufu khaufan. Ya kan? Masdar termasuk diantara isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Berarti membacanya warubbama zada khaufuhu min ghairillahi ala khaufihi Allah. Nah, terkadang rasa takut dia kepada selain Allah lebih besar daripada rasa takut dia kepada Allah. Ini rinciannya. Wa aidan dan juga penjelasan lanjutan, faman khasyallaha wahdah. Maka barang siapa yang takut hanya kepada Allah. Ala hadzal wajh dengan cara ini, fahuwa mukhlishun muwahhidun. Maka berarti dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas, seorang yang muwahhid ahli tauhid. Sebaliknya waman khasyah ghairahu dan barang siapa yang khasyah takut kepada selain Allah, faqad ja'ala lillahi niddan fil khasyah, berarti dia telah menjadikan bagi Allah tandingan dalam hal al khasyah, rasa takut. Nah, ingat ya bahwa al khauf dan al khasyah itu maknanya sama. Perbedaannya dari sisi al ilm. Orang yang khasyah berarti dia memiliki pengetahuan, ilmu, ya, tentang yang ditakutinya. Itu perbedaannya. Nah, kaman ja'ala lillahi niddan fil mahabbah, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal khasyah sebagaimana dia telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal al-mahabbah. Jadi hukumnya sama. Ya, pada bab sebelumnya kita mempelajari tentang al-mahabbah. Nah, demikian pula pada bab ini, barang siapa yang takut kepada selain Allah dengan jenis takut ini, yakni takut ibadah, kriterianya tadi ya, ada tiga. Berarti dia telah menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal khasyah sebagaimana menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal mahabbah. Wadhalika, contohnya sekarang, dan itu kaman yakhsha min sahibil qabri, seperti orang yang takut terhadap penghuni kuburan. Takut terhadap penghuni kuburan. Takut dari apa? Anjaqa anjuki abihi makruhan. Takut terhadap sahib kubur itu, penghuni kuburan itu, menimpakan kepadanya suatu makruh, suatu bencana yang dibencinya. Nah, yakhsha min sahibil qabr, takut kepada penghuni kuburan menimpakan bencana kepadanya. Ya, itu kesyirikan. Nah, ya, kesyirikan. Kenapa? Karena terpenuhi kriteria tadi. Dia taqarrab bidzalikal khauf. Dia taqarrub, melekatkan diri dengan rasa takut itu kepada sahibul qabr. Kemudian rasa takut itu menimbulkan ketaatan yang sifatnya batinah, khauf sirri. Ya kan? Nah, tidak ada sebabnya nyata di sana. Kenapa harus takut? Sahibul qabr tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa takut? Nah, itu sudah ibadah batinah. Ya kan? Ada rasa takut yang luar biasa di dalam hatinya dan mencegah dia durhaka kepada sahibul qabr. Dia enggak mau durhaka kepada sahibul qabr. Takut. Baik. Nah. Au yaghdabu au yaghdaba alaihi. Atau dia takut penghuni kuburan itu murka atasnya. Fa yaslibuhu ni'matan. Sehingga penghuni kuburan itu akan menghilangkan suatu nikmat darinya. Nah, takut perniagaannya rugi, takut keluarganya kenapa-napa, takut anak istrinya sakit, macam-macam, ya kan? Mimma huwa waqi'un min ubadil kubur au nahwa dalik, atau selain itu dari hal-hal yang waqi' nyata, ya, ada pada orang-orang yang menyembah kuburan, para penyembah kuburan. Nah, jadi hal-hal ini didapatkan pada diri mereka. Baik. Jadi itu dua rincian, ya. Nah, rincian yang ketiga, wa kana al-khawfu tabi'an, dan apabila rasa takut itu bersifat tabiat alami. Kama yakhsha min aduwin, seperti dia takut dari seorang musuh. Takut dari musuh. Memang kita boleh punya musuh, Ustaz. Ya, kalau pas lagi punya musuh, misalnya. Jangan cari musuh. Musuh seperti orang kafir kan musuh, kita takut. Nah, itu wajar. Tabiat, tabii. Takut dari musuh ketika terjadi peperangan. Nah. Au sabu, atau dari sabu. Di domma ba'nya. Binatang buas. Ini kan bersifat tabiat. Au hayyatin, atau dari seekor ular. Au nahwi dhalika, atau yang semisal itu. Mimma yukhsha daruruhu adh-dhahiri. Dari hal-hal yang dikhawatirkan madaratnya yang nampak. Dari sebuah wahiri. Yuhsha daruruhu al-zahiri. Madaratnya dikhawatirkan. Madaratnya bagaimana? Nyata, nampak, terlihat di hadapan kita. Bukan madarat yang diterka-terka. Ya kan? Ini takut alami. Secara alami kita akan takut terhadap sesuatu yang kita lihat di hadapan kita, madorotnya. Gak perlu antum suruh orang takut, dia akan takut. Betul tidak? Antum bawa satu harimau atau macan tutul atau macan apa, macan kumbang, macan banyak, macam-macam macan. Antum bawa ke sini, antum gak perlu suruh anak-anak takut, dia akan takut sendiri. Karena secara tabiat, betul tidak? Aku gak perlu bilang, ayo takut sama macan. Gak perlu. Secara alam, secara tabiat, orang takut terhadap binatang buas. Kenapa? Karena ini tadi, yang di garis bawah. Madorotnya nyata. Jadi kalau kita tidak takut terhadap sesuatu yang madorotnya tidak nyata, wajar. Betul tidak? Antum-antum gak pakai masker ya? Nanti gak takut corona. Kenapa? Karena antum menganggap corona itu enggak terlalu berbahaya. Betul enggak? Kalau corona itu berbahaya, antum enggak perlu disuruh pakai masker, akan pakai masker dengan sendirinya. Ketika sudah melihat di hadapan antum orang-orang bergelimpangan. Enggak perlu antum disuruh jaga jarak, antum akan jaga jarak dengan sendirinya. Dengan orang yang berpenyakit itu. Cuma masalahnya ini virus enggak terlihat. Nah, di situ. Kalau yang zahiri ini kan zahiri. Zahiri itu apa artinya? Terlihat nyata. Nah. Kalau ya penyakit-penyakit yang nyata seperti lepra itu kelihatan. Kulitnya bonyok, busuk. Orang gak perlu disuruh jaga jarak, akan jaga jarak. Karena kalau nyentuh, wah, nanti ketularan, tertular. Kulitnya busuk, kulitnya gatal, hancur. Antum akan jaga jarak dengan sendirinya. Kenapa? Karena nyata. Ya kan? Fahadhan na'u laisa ibadatan. Maka jenis takut seperti ini bukan ibadah. Ya, takut dari sesuatu yang madaratnya nyata, nyata-nyata ada di hadapan kita. Boleh enggak? Boleh. Wajar, dimaklumi. Tabiat alami. Qad yujadu min katsirin minal mu'minin. Dan rasa takut ini didapatkan. Ya. Terhadap banyak dari kalangan kaum mukminin. Nabi Musa takut dari ular Sahara, tukang-tukang sihir Firaun. Dia takut. Nah. Tapi ya, Nabi Musa takut dari musuhnya. Ini Nabi. Wala yunafil iman, dan itu tidak menafikan, tidak menepis keimanan. Wa hadza idza kana khaufan muhaqqaqan. Dan ini jika rasa takut itu muhaqqaq. Ya. Rasa takut itu nyata. Rasa takutnya nyata, bukan dikira-kira, bukan ditebak-tebak, muhaqqaq, nyata-nyata. Nah, qad inqadat asbabuhu, sebab-sebabnya telah tercapai, falaysa bimadmumin, maka tidak tercela. Tidak tercela. Yang keempat, wa in kana hadha khaufan wahmian. Nah, ini sekarang. Kalau tadi khauf tabii. Jadi yang pertama tadi khauf. Khauf apa? Tauhid. Khauf ibadah diserahkan kepada Allah, tauhid. Yang kedua khauf syirk diserahkan kepada selain Allah. Khauf ibadah itu. Yang ketiga khauf yang bersifat tabiat. Takut dari sesuatu yang memberikan madarat. Darornya, madaratnya nampak nyata. Kemudian yang keempat, rasa takut yang sifatnya wahmi. Ya, hanya wahmiun. Waham, persangkaan belaka. Seperti takut alladzi laysa lahu sababun aslan. Nah, rasa takut terhadap sesuatu yang tidak memiliki sebab. Rasa takut yang laysa lahu, tidak memiliki sebab sama sekali. Tiba-tiba takut aja. Kenapa takut? Enggak ada sebab. Atau lahu sababun dhaifun. Punya sebab tapi sebabnya lemah. ya, sebabnya lemah. Fahada madmumun, maka ini tercela. Jenis yang keempat ini tercela. Nah, kenapa takut? Saya mendengar suara. Ya, mungkin aja kucing atau tikus. Di dapur ada suara. Suara apa? Suara orang menggoreng. Nah, kalau itu ya dipertanyakan, siapa yang menggoreng, siapa yang mau masak. Tapi kalau hanya benda yang jatuh, takut. Ini sebabnya do'if namanya. Kenapa takut? Ada sesuatu yang jatuh di dapur. Kenapa takut? Biasa dengar suara di rumah kosong itu. Ya bisa jadi tikus. Atau kucing, ya kan? Yudkhilu sahibahu, akan memasukkan sahibnya fi wasfil jubana, termasuk orang-orang yang jaban, orang-orang yang pengecut, ya, pengecut, penakut. Masa cuma mendengar suara benda jatuh di dapur langsung takut? Pengecut namanya itu, penakut. Berjalan dari rumahnya ke masjid takut. Kenapa? Karena gelap. Gak ada sebab. Apa sebabnya antum takut? Gak ada sebab. Itu namanya pengecut, penakut. Ya kan? Gak ada sebabnya atau sebabnya lemah. Waqtawadzan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah meminta perlindungan kepada Allah minal al-jubn, dari rasa tak, rasa pengecut, dari sifat pengecut. Bahwa minal akhlaq ar-radilah, dan dia pengecut termasuk di antara akhlak yang rendah. Lawannya pengecut apa? Pemberani. Itu terpuji. Santri-santri harus pemberani, ya. Jangan jadi orang pengecut. Terpuji kalau pemberani. Itu terpuji. Wali hadza, dan karena ini la kana al-imanu tam, adalah keimanan yang sempurna itu, wa tawakkul, dan juga tawakkal, syaja'ah, dan keberanian, tadfa'u hadzan nau, akan mencegah jenis takut ini. Iman yang sempurna, tawakal dan keberanian. Jadi enggak takut. Ya. Hatta anna khawasul mu'minin, sampai-sampai orang-orang khusus dari kalangan kaum mukminin, wa aqwiyahum, dan orang-orang kuat mereka, tanqalibul makhawifu, rasa takut itu berubah, fi haqqihim, pada diri mereka amnan, menjadi rasa aman, wa tumaninatan, dan ketenangan. Kenapa? Liquwwati imani, subhanallah. Orang-orang pada takut, dia sendiri yang berani, dia sendiri yang merasa aman dan tenang. Kenapa? Liquwwati iman, karena kuatnya iman mereka, wa syaja'atin, dan keberanian mereka, asyaja'ah al-qalbiyah, keberanian hati. Nah, wa kamali tawakkulihim, dan sempurnanya tawakal mereka, wa li hadza atba'ahu bi hadzal bab, dan karena inilah atba'ahu, yakni penulis fa'il pada atba'ahu, kembali kepada al-musannif, hu dhamirhu kembali kepada tawakal. Atba'ahu, penulis mengikutkan pembahasan tentang tawakal di hadal bab, dengan bab ini. Bab setelahnya apa? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min. Karena ada keterkaitan. Dipahami? Wa ilahuna jazakumullahu khairan.